Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyus salihin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Khatamul anbiya wal mursalin. Shalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي نبيه صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini Allah Azza wa Jal masih terus memberikan kepada kita banyak-banyak kenikmatan. Di antaranya Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk kita datang di tempat yang mubarakah ini, untuk kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita kali ini untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menambah ilmu kita, ilmu yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan pagi ini insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Jamil Zainu rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bagaimana kita memahami Al-Quranul Karim. Nah, pada kesempatan yang lalu telah kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita bisa memahaminya. La'allakum ta'qilun. Dan Allah Ta'ala telah mudahkan kita untuk memahami setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, telah kami dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dibaca, untuk dipahami, untuk dihafalkan. Namun di sana ada beberapa kalimat, beberapa ayat-ayat yang butuh untuk kita melihat penafsiran, melihat atau menelaah, mempelajari lebih dalam tentang makna dari kalimat-kalimat tersebut. Nah. Dan penafsiran itu kita telah baca kemarin pada pertemuan yang lalu, telah kita sebutkan bahwa ayat-ayat Allah Azza wa Jal ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Ya. Karena Al-Quranul Karim yufassiru ba'duhu ba'da. Ya. Al-Quranul Karim sebagian ayatnya itu menafsirkan sebagian ayat yang lainnya. Di antaranya kemarin telah disebutkan contoh kalimat At-Tariq dalam surat At-Tariq. Ya. As-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. An-Najmu Tsaqib. Allah memberikan penafsiran atas kalimat At-Tariq yang disebutkan dalam ayat pertama dengan ayat yang berikutnya. An-Najmu Tsaqib. Nah, ini satu contoh untuk mengingatkan kepada kita jenis penafsiran yang pertama yang merupakan a'la anwa'it tafasir, setinggi-tinggi penafsiran, yaitu penafsiran yang datang dari Allah Azza wa Jalla sendiri. Kemudian tafsir suatu kalimat atau suatu ayat. Juga datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Karena Allah menugaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Qur'an kepada umatnya dan menjelaskan, memberikan penjelasan atas ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau. Sekian ayat atau sekian kalimat Qur'aniyah ditafsirkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya tentang kemarin telah kita sebutkan contohnya makna ziyadah. Ya, yang Allah Azza wa Jalla akan berikan kepada ahlul jannah. Ya, maka ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ziyadah adalah an-nadharu ila wajhillah. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka harus kita imani. Bila itu merupakan berita dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa amanna bih. Kita mendengar dan kita mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berupa perintah maka kita laksanakan semampu kita. Dan yang berupa larangan maka kita pun meninggalkan, menjauhi darinya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepadamu dari Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang darinya maka berhentilah kalian dari melaksanakannya, yakni jauhilah apa saja yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan di akhir pembahasan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang kedudukan al-hadis terhadap Al-Qur'an. Ya. Dalam hadis kita dapati banyak hal-hal yang semakna dalam atau semakna dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Perintah untuk kita mentauhidkan Allah. Ya, perintah untuk kita menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, berhaji. Larangan dari perbuatan syirik. Ya. Perintah untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Ya, larangan dari berbuat durhaka kepada keduanya. Perintah untuk berjihad. Ya, perintah untuk kita makan dari hal-hal yang halal dan thayyib. Ini perintah-perintah dan hal-hal yang disebutkan dalam hadis semakna dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka kedudukan hadis tadi adalah memperkuat, memperkuat apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian dalam hadis juga ada perkara-perkara yang merupakan penjelas, ya, penjelas atau hal-hal yang merinci dari perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara global atau secara umum. Ya. Perintah dari Allah Azza wa Jal untuk kita menegakkan sholat, maka rinciannya disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tentang awqatus sholat, waktu-waktu sholat. Ya. Nah. Tentang kaifiyatus sholat, bagaimana tata cara sholatnya. Ya. Bubutilatus sholat, apa yang membatalkan sholat. Ya. Berapa jumlah rokaatnya. Bagaimana kaifiah kita sholat berjamaah dan seterusnya. Dan hal yang lainnya. Rincian dalam ahkam siyam, ahkam zakah. Semuanya datang dalam hadis Nabi SAW. Ya. Nah. Dalam hal menegakkan hukum had juga. Misalkan hadus sariqah. Ya. Tentang menegakkan sanksi pidana atas perbuatan pencurian. Disebutkan rinciannya dalam hadis Nabi SAW. Ya, berapa nisab harta yang ketika seorang itu mencuri dengan nisab tadi, ya, kemudian dilimpahkan perkaranya kepada mahkamah, maka dia berhak untuk diberi sanksi dengan hukum had. Ya. Kemudian di mana? Ya, apa? bagian mana ya, dari tangan itu yang dipotong. Itu juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dalam hadis ada hal-hal yang disebutkan, ya, perkara-perkara yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, larangan-larangan yang disebutkan dalam hadis, namun tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, misalkan larangan, ya, kita sebutkan kemarin contoh larangan mengumpulkan, ya, seorang bibi dengan kemenakannya. Ya. Dalam satu rumah tangga seorang suami tidak boleh mengumpulkan, ya, seorang ammah atau khalah dengan kemenakannya. Ya. Ini tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dalam Al-Qur'an hanya disebutkan larangan untuk mengumpulkan, ya, ukhtain, dua saudara atau dua saudari. Nah, ini beberapa hal atau mauqif al-hadits, ya. Kedudukan hadis dalam Al-Quran, terkadang menyampaikan hal yang sama dalam Al-Quran, ya, memperkuatnya atau merincinya atau menyatakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dalam terkait dengan ahkam. Nah, maka semuanya adalah datang dari Rasulullah SAW. Selama itu adalah perkara atau hadis yang sahih, sabit dari Nabi SAW, maka kita harus mendengar, harus mengambilnya, ya, harus mengimaninya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan berikutnya, ya, bahwa Al-Qur'anul Karim juga ditafsirkan, bisa ditafsirkan dengan aqwalus sahabah, dengan ucapan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang masyhur, ya, kalangan sahabat yang ma'ruf dari mereka penafsiran atau tafsir beberapa ayat, yaitu dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan yang selain mereka. Dan kita mengambil qaul atau ucapan mereka para sahabat dalam hal tafsir, karena mereka lah yang menemani Rasulullah SAW. Mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Mereka mengetahui kapan ayat-ayat itu turun dan di mana, dan apa latar belakang turunnya suatu ayat. Dan mereka tentunya adalah orang-orang yang paling faham, yang paling fasih memahami kalamullah ba'da nabiyyihim, setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara penafsiran para sahabat adalah kalimat istawa yang Allah taala sebutkan dalam surat At-Taha, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Berada di atas 'arsy. Tinggi dan di atas. Berada di atas 'arsy. Di atas singgasananya. Nah. Maka datang penafsiran dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan juga banyak ahli tafsir yang lainnya, bahwa makna istawa dalam ayat ini apa? Irtafa'a, ya. Yani berada di atas sesuatu. Istawa yani berada di atas. Istawa 'alal 'arsy yani berada di atas 'arsy, di atas singgasana 'arsy. Nah. Dan kalimat ini adalah kalimat yang dipahami maknanya. Berada di atas sesuatu adalah perkara yang kita pahami, kita pahami maknanya. Ya. Sehingga, ya, datang ucapan dari Imam Malik dan juga dari guru beliau Rabi'ah, bahwa al-istiwa ghairu majhul. Kalimat istiwa itu adalah kalimat yang tidak asing, ya. Mafhum, dipahami. Berada di atas sesuatu itu sesuatu yang kalimat yang kita pahami bersama, bukan hal yang majhul yang asing. Wal kaifu ghairu ma'qul, akan tapi memang kaifu, bagaimana Allah itu berada di atas arsy-Nya, itu perkara yang tidak bisa kita pahami bagaimananya. Ya. Tidak bisa kita mengetahui bagaimana kaifiyah, cara atau hakikat Allah itu istiwa atau berada di atas arsy-Nya. Wal iqraru bihi iman wal juhudu bihi kufrun. Ya. Mengimaninya, menetapkannya adalah ya, keimanan, dan mengingkarinya adalah kekufuran. Kita harus mengimaninya, menetapkan sifat tadi sebagai sifat Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, dan kita serahkan kaifiahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna istiwa yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kita pun mengambilnya. Kita pun mengambil ya penafsiran ini karena beliaulah di antara yang sangat memahami ya kalamullah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Contoh yang lainnya ya. Baik. Misalkan dalam ayat aula mastumun nisa ya. Aula mastumun nisa. Ya, dalam ayatul wudu ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak menegakkan salat, maka hendaklah kalian basuh wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku dan seterusnya. Dari ayat wudu yang telah kita pahami. Baik. Kemudian Allah mengatakan, wa in kuntum marwa aw ala safar aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Nah, bila kalian dalam keadaan sakit atau safar atau jaa'a ahadun minkum minal ghaid, atau kalian mengalami yakni hadas ya, dengan kalian ya, buang air ya. Aw lamastumun nisa, atau kalian lamastumun nisa, kalian menyentuh wanita. Ini di antara pembatal wudu adalah apa? Lamastumun nisa ya. Lamastumun nisa, menyentuh wanita. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan thayyiban. Saat kalian batal wudu kalian ya, maka boleh kalian untuk bertayamum dengan tanah. Nah, baik, kita ingin menyampaikan tentang makna la mastumun nisa ya. Maka para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa makna la mastumun nisa bukan artinya menyentuhnya kulit dengan kulit ya sebagai pembatal wudu, akan tapi maknanya adalah al jima'. Jadi yang batalkan wudu adalah apa? Al-jima. Ya. Baik. Nah, ini adalah penafsiran dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan al-mulamasah di makna al-jima. Ya. Makna bertemunya suami dengan istri. Ya. Baik. Demikian makna al-jima. Ya. Dan Allah itulah yang, dan Allah menghendaki bahwasanya yakni apa? Makna la mastumun nisa yang Allah kehendaki adalah al-jima', akan tapi Allah Ta'ala menyebutkan dengan lafaz kinayah, dengan lafaz kinayah ya. Yakni menyebutkan dengan lafaz lain, akan tapi maknanya adalah makna yang telah kita ketahui. Ya. Baik. Walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama, akan tapi aula al-qaulain, akan tapi pendapat yang paling rajih tentang makna menyentuh wanita sebagai pembatal wudu adalah bukan hanya semata menyentuhnya kulit dengan kulit, akan tapi al-jima'. Ya. Baik. Karena apa? Karena juga datang penguat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada penguat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sahih dari beliau bahwa beliau alaihi salatu wasallam pernah yakni mencium salah satu dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam setelah beliau berwudu ya, kemudian beliau melanjutkannya dengan melaksanakan salat tanpa mengulang wudunya ya, tanpa mengulang wudu ya. dalam keadaan beliau telah suci, kemudian mencium salah satu atau sebagian istrinya, kemudian beliau mendatangi masjid dan melaksanakan sholat tanpa mengulang wudu. Ya. Maka ini penguat atas penafsiran Abdullah bin Abbas bahwa al-mulamasah yang disebutkan dalam hadis ini, dalam ayat tersebut adalah maknanya adalah al-jima'. Baik. Dan ada faedah ya. Tadi kita sebutkan bahwa para sahabat atau sebagian mereka ada yang menafsirkan menyentuh di sini, yakni menyentuh apa? Menyentuhnya kulit dengan kulit. Sebagaimana datang dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Padahal telah datang penguat dari hadis yang menunjukkan bahwasanya sekedar menyentuhnya kulit dengan kulit tidaklah membatalkan wudu. Ya. Sebagaimana yang disebutkan tadi riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka bagaimanakah kita menyikapi bila ada penafsiran sahabat terhadap suatu ayat atau penafsiran tabi'i terhadap suatu ayat? Ternyata secara zahir ada perbedaan atau pertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para ulama memiliki mawqif, ya. Yani mereka berupaya bagaimana menggabungkan, ya, menggabungkan kalam sahabat tadi sehingga sesuai dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terkadang zahirnya kalau menurut kacamata orang awam adalah ada perbedaan makna, kan, tapi ternyata dengan kedalaman ilmu para ulama, ya, mereka kemudian bisa menggabungkan aqwal sahabat tadi sehingga tidak bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW dalam suatu penafsiran. Nah, akan tapi bila tetap saja tidak bisa digabungkan ucapan sahabat dengan ucapan Nabi SAW, maka tentu, ya, kita dahulukan dan kita utamakan ucapan Nabi SAW, ya, daripada ucapan para sahabat atau yang setelah mereka. Karena Rasul alaihi salatu wasalam a'lam bi muradillahi min ghairihi. Karena Rasulullah adalah yang paling mengerti tentang kehendak Allah atas ayat-ayatnya daripada selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah taala telah melarang kita untuk, ya, mendahului Rasulullah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Dia harus diutamakan, harus didahulukan akwal ucapannya. Ya. Demikian pula apa? Dalam hal perbuatan beliau, ya. La tuqaddimu qawlan aw fi'lan. Jangan kita mendahului Rasul dalam hal ucapan ataupun perbuatan. Nah. Maka seperti yang telah kita sebutkan tadi, makna apa? Menyentuh dalam ayat surat Al-Maidah atau surat An-Nisa adalah apa? Al-jima' sebagaimana datang penafsirnya dari Ibnu Abbas dan dikuatkan oleh riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Baik. Karena ada kalanya, ya, ilmu itu datang kepada sahabat tertentu dan tidak sampai kepada sahabat yang lain. Ya. Sehingga terjadi perbedaan di kalangan sahabat tentang, ya, perkara din ini. Kadang karena belum sampainya ilmu kepada sebagian sahabat dan sampainya kepada yang lain. Ya. Seperti, ya, kisah yang masyhur yang dialami oleh Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau datang dan meminta izin untuk masuk ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Meminta izin sebanyak 3 kali, kemudian karena tidak ada jawaban dan tidak ada izin dari Umar, maka beliau pun meninggalkan rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Setelah itu barulah Umar, yakni, menyadari bahwasanya ada tamu yang datang. Dia bertanya, alam asma' shawta Abdullah bin Qais yasta'din. Bukankah tadi ana mendengar ucapan Abdullah bin Qais minta izin untuk masuk ke rumah? Ya. Idzanu lahu. Maka dia memerintahkan pada yang lain untuk membukakan pintu, ya, mempersilahkan Abu Musa al-Asy'ari untuk masuk ke dalam rumah beliau. Fatalabuhu fawajaduhu qad dhahab. Setelah itu dibukakan pintu, ternyata beliau sudah pergi meninggalkan pintu rumah Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma jaa ba'da dhalik, kemudian setelah beberapa saat, ya, datanglah beliau Abu Musa menemui Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ma arja'ak, apa yang membuatmu pergi kembali ke rumahmu, padahal setelah itu kita mencari, nyata engkau tidak lagi berada di depan pintu. Ya. Maka Abu Musa mengatakan, ini ista'dantu thalatan walam yu'dan li. Aku sudah meminta izin sebanyak 3 kali, ternyata tidak ada izin, ya, tidak diizinkan untuk aku masuk. Ya, maka aku pulang. Wa inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasul mengatakan, idza sta'dana ahadukum thalatha wa lam yu'dan lah falyansharif. Nah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sta'dana ahadukum, bila salah seorang kalian meminta izin sebanyak 3 kali, wa lam yu'dan lahu, kemudian tidak diberi izin, falyansharif, maka pulang. Pulang saja. Tidak perlu meminta izin yang 4, yang 5 dan seterusnya. Cukup 3 kali, tidak ada syarat untuk boleh masuk, ya sudah, ya, pergi saja. Ini beliau mengatakan, ini sami'tu, saya mendengar. Jadi bukan dari sahabat yang lain, akan tapi langsung dari lisan Nabi SAW, Abu Musa mendengar kalimat ini. Ini sami'tu Nabi, an-Nabiyya SAW yaqul, idza sta'dana ahadukum thalatan summa lam yu'dan lah atau walam yu'dan lahu falyansharif. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, meminta kepada Abu Musa untuk mendatangkan sahabat yang lain yang juga, ya, mempersaksikan ucapan Nabi tadi, sehingga didatangkanlah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu memperkuat ucapan Abu Musa bahwasanya demikianlah, ya, bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang disebutkan oleh Abu Musa kepada Umar bin Khattab. Naam. Baik. Maka setelah dikabari tentang hari itu, Umar mengatakan, "Alhani anhu as-safqu bil aswaq." Ya, saya terlewatkan dari ilmu ini, ya, dengan sebab kesibukan saya di pasar. Ya, jadi memang sebagian ilmu, ya, sampai kepada sahabat dan sebagian yang lainnya, ya, tidak sampai kepada sahabat yang lainnya. Sehingga terkadang terjadi perbedaan, ya, riwayat dari sahabat yang satu dengan yang lain. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi contoh penafsiran sahabat, ya, terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita juga bisa mengambil penafsiran akan suatu ayat ataupun kalimat Qur'aniyah dari ucapan-ucapan para tabi'in. Ya. Siapakah tabi'in? Mereka adalah orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Ini mereka bertemu dengan para sahabat dan belajar kepada mereka. Akhadu al-ilma an-sahabah. Ya. Mereka mengambil ilmu dari para sahabat, yang sahabat itu mengambilnya dari Rasulullah SAW. Di antara sahabat, di antara tabi'in yang masyhur, penafsiran dari mereka adalah misalkan Sa'id ibn Jubair, Ikrimah, ya, Atha' ibn Abi Rabah, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Musayyib, ya, Al-Dhahhak, dan yang lainnya dari kalangan tabi'in. Ya. Maka kita pun mengambil penafsiran dari mereka rahimahumullah. Ya. Seperti misalkan tadi kalimat istawa yang kita sebutkan dalam sebagai contoh penafsiran ayat dengan qaulus sahabah, ya. Allah mengatakan summa istawa atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya. Tsumma istawa 'alal tsumma Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya. Di samping tadi kita sebutkan ya, qaul Ibnu Abbas istawa artinya irtafa'a. Maka para tabi'in juga ya, menafsirkan seperti penafsiran para sahabat. Ya. Istawa bimakna irtafa'a. Demikian kata Abu Aliyah, salah seorang tabi'in. Ya. Mujahid mengatakan istawa bimakna ala. Ya sama. Ala irtafa'a maknanya adalah berada di atas sesuatu. Ala irtafa'a itu adalah kalimat yang semakna. Ya, memaknai istawa. Ya, berada di atas. Nah. Baik. Maka kita pun mengambil ucapan mereka, ucapan para tabi'in terhadap suatu ayat, ya, karena mereka mengambilnya dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian contoh yang lain dalam surat Abas, surat Abasa, Allah mengatakan wa fakihatu abba mata'al lakum wa li'an'amikum. Berkata Ath-Dhahhak, ya, menafsirkan kalimat ini atau ayat ini, kullu syai'in ambatathul ardu siwal fakihah fahuwal ab al-kala wa huwal hashish alladhi ta'kuluhu al-baha'im. Ya. Baik. Semua yang ditumbuhkan oleh bumi, yang tumbuh di atas bumi selain yang berupa buah itu namanya abban, ya. Wa fakihah, fakihah artinya apa? Buah-buahan. Fakihatan, buah-buahan, wa abban. Abban ini semua yang tumbuh dari permukaan bumi yang bukan fakihah. Ya. Al-gala, rerumputan atau ilalang yang menjadi makanan bagi ternak. Itulah ya, abban. Ya. Semua yang bukan apa? Bukan berupa buah-buahan, itulah ab. Ya. Allah lah yang menumbuhkan. Ya. Menumbuhkan semuanya. Dengan sebab turunnya air, ya, ya, masuk dalam bumi kemudian bumi menumbuhkannya biidznillah subhanahu wa taala. Ya, ini makna abban. Al-ab menurut Ath-Dhahhak adalah apa? Semua yang bukan buah-buahan. Ya, al-gala, ya, rumput, ilalang dan yang lainnya yang biasa dimakan oleh hewan-hewan ternak. Nah. Baik. Kemudian penafsiran Al-Qur'anul Karim juga dengan apa? Dengan al-lughatul arabiyyah, dengan bahasa Arab. Dengan pemahaman pemaknaan secara lughawi, ya, pemaknaan secara lughawi. Ya. Baik. At-tafsiru bil lughah al-arabiyyah muhimun. Kata Syekh Jamil Zainu rahimahullah bahwa at-tafsiru bil-lughatil arabiyyati muhimmun. Penafsiran Al-Qur'anul Karim dengan al-lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab itu penting. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu memahaminya. Ya. Baik. Nah, apa contohnya? Ya, contoh penafsiran dengan atau dari sisi al-lughah al-arabiyyah. Ya. Adalah apa yang disebutkan dari atau yang disebutkan oleh dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari Ibnu Battal tentang makna ayat tadi summastawa atau Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Ya. Baik. Kata beliau ikhtalafa fil istiwa al-madhkur. Ya. Telah terjadi perbedaan pendapat tentang makna istawa dalam ayat ini. Faqalat al-mu'tazilah. Al-mu'tazilah, ya, salah satu golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'nahu al-istila bil qahri wal ghulbah. Ya. Makna dari istawa adalah istila, istaula, berkuasa atas ya. Sesuatu, menguasai sesuatu bil qahri bil wal ghalbah, bil ghalbah atau bil wal ghulbah. Menguasai sesuatu dengan apa? Dengan kekuatannya. Ya. Ya, setelah memenangkan, ya, dengan upaya memenangkan hal itu. Ya. Berkuasa dengan upaya memenangkan dari pihak lain. Ya. Baik, ini makna istawa menurut mereka al-Mu'tazilah. Ya, tentunya penafsiran yang keliru. Ya. Istawa yang tadi kita telah sebutkan maknanya berada di atas arsy. Ya, ternyata dimaknakan oleh Mu'tazilah yang mereka ingin menolak ya, makna istawa dengan makna yang benar. Ya, mereka tidak meyakini Allah di atas arsy-Nya. Ya, karena mereka menyangka bahwasanya dengan menetapkan Allah berada di atas arsy-Nya itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Sehingga mereka mencari penafsiran yang lainnya, ya, akan tapi salah jalan mereka. Ya. Mereka memaknai bahwa istawa maknanya adalah apa? Istaula bil qahri wal ghulbah, menguasai, ya, dengan paksa atas sesuatu, ya, dengan kekuatannya, dengan upayanya. Ya. Dan mereka menukil ucapan seorang syair, seorang penyair. Qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Ya, mereka tidak punya dalil dari Al-Qur'an wala hadis wala aqwalu sahabah. Mereka hanya bisa menukil, mengambil ucapan dari seorang penyair saja. Apa kata syair tadi? Qad istawa bishrun 'alal iraqi. Ya. Bishr istawa 'alal iraq. Istawa 'alal iraq. Menduduki Irak. Istawa, yakni kata dia istawa berarti maknanya adalah menguasai Irak. Ya. Min ghairi sayfin wa damin mihraq, tanpa perlu, ya, yakni menghunuskan pedang, tanpa perlu menumpahkan darah. Ya. Istawa, qad istawa bishrun 'alal iraqi min ghairi sayfin wa damin mihraqi. Ya, Bishr telah berkuasa atas Irak tanpa perlu apa? Menghunuskan pedang dan juga menumpahkan darah. Ya. Maka itulah yang kemudian dijadikan sebagai dalil mereka, ya, Asy'ariyah Mu'tazilah, Mu'tazilah untuk menolak firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Makna istawa bukan berada di atas, akan tapi menguasai. Ya. Baik, maka dibantahlah oleh para ulama ucapan Mu'tazilah ini dari sisi bahasa. Fa amma qaulul Mu'tazilah fa innahu fasidun. Ya. Ditolak atau dibantah oleh para ulama yang mereka sangat memahami makna, ya, al-lughatul arabiyyah. Kata para ulama, ya, bahwa ucapan Mu'tazilah memaknakan istawa dengan istaula itu adalah penafsiran yang batil, penafsiran yang rusak. Li'annahu lam yazal qahiran ghaliban mustawliyan subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu dari dulu, ya, dan terus-menerus berkuasa atas arsy-Nya. Ya. Tidak Allah merebut dari pihak lain. Kemudian berkuasa setelah, ya, dikuasai oleh yang lain. Kalau istawa dimaknakan dengan istaula, ya, berarti apa maknanya Allah dahulu tidak berkuasa atas arsy, kemudian Allah rebut, ya, Allah perjuangkan, kemudian Allah menguasai atasnya. Nah, maka memaknakan istawa dengan istawala ini tentu adalah perkara yang batil, ya. Secara lughah itu bisa dibantah. Nah. Nah. Baik. Khotibillah rahimakumullah. Maka tetaplah, ya, kita yakini bahwasanya istawa bimana ala wartafa'a. Ya. Makna istawa adalah di atas. Ya, Allah berada di atas arsy-Nya sesuai dengan ketinggian dan keagungan Allah dan kesempurnaannya. Ya. Dan istiwa adalah di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang harus kita yakini. Ya, sifat fi'liyah yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Jadi, ya, demikianlah membantah para ahlul batil, ya, dibantah dengan apa? Dengan sisi lughah, ya. Baik. Dan ternyata penafsiran ini, penafsiran Al-Mu'tazilah ini yang sangat mengherankan, juga diambil oleh mereka Asy'ariyah, ya. Orang-orang yang menisbahkan dirinya mengikuti pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya. Mereka juga mengikuti pendapat Al-Mu'tazilah yang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy, sehingga mereka mengatakan istawa juga maknanya adalah istaula, berkuasa. Nah, mereka mengingkari uluwullah, mengingkari Allah Ta'ala tinggi di atas makhluk-makhluknya. Padahal, ya, ayat-ayat Allah yang lainnya, hadis-hadis yang sahih, aqwalus sahabah, tabi'in, a'immah semuanya, ya, meyakini tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga penafsiran tadi juga secara lughah pun, ya, sangat bertentangan, ya. Penafsiran istawa dengan istawala itu secara lughah pun juga kita telah melihat, ya, sisi kerusakan dan kebatilannya, ya. Baik. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahimallahu Ibnu Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Dan sungguh Allah Ta'ala telah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau, ya, menyinggung penafsiran Al-Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini dan menyatakan apa kemiripan penafsiran mereka atau perbuatan mereka dengan perbuatan Al-Yahud, ya, perbuatan Yahudi, orang-orang Yahudi yang Allah laknat mereka. Kata beliau rahimahullah, laqad amara Allahu al-yahuda an yaqulu hitta. Allah telah memerintahkan umat Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika disuruh untuk masuk ke dalam suatu qaryah, ya. Dan bersujud kepada Allah Azza wa Jalla seraya mengatakan hitta. Dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan, wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu syi'tum raghada. Kata Allah kepada orang-orang Yahud, ya, udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah kalian ke dalam qaryah ini, fakulu minha haythu syi'tum raghada, makanlah apa yang kalian inginkan, wadkhulul baba sujjada, dan masuklah melalui gerbang qaryah tadi seraya bersujud kepada Allah. Wa qulu hittah, dan ucapkan oleh kalian hittah, ya. Ini perintah Allah kepada mereka, orang-orang Yahudi, untuk mengucapkan kalimat permintaan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla. Hittah. Hittah yakni gugurkanlah apa? Dosa-dosa kami. Naghfir lakum khotayakum. Maka niscaya akan kami ampuni dosa-dosa kalian. Wasana zidul muhsinin, dan kami akan tambahkan, ya, untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Allah memerintahkan mereka untuk mengatakan apa? Hittah. Kalimatnya tersusun atas tiga huruf. Ha, kemudian apa? Po dan ha. Hittah. Tak merbutah. Ya. Nah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Laqad amara Allahul Yahuda an yaqulu hitta. Ya. Allah telah memerintahkan Yahud untuk mengucapkan hitta. Faqalu hinta. Namun ternyata mereka tidak taat dengan perintah Allah tadi, tidak mengucapkan hitta sebagaimana yang Allah perintahkan. Mereka mengatakan apa? Hinta. Hinta menambahkan huruf nun antara ha dengan ta. Hinta. Yang maknanya apa? Gantung. Ya. Mentahrif, memalingkan ayat Allah Azza wa Jal. Ya. Yang mana Allah merintah mereka mengatakan hittah, malah mereka menambahkan dengan huruf nun di antara ha dan ta. Hittah. Ya. Maka ini persis sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mu'tazilah. Ketika Allah Ta'ala memberitakan tentang sifat Allah Azza wa Jal, bahwasanya Allah itu istawa 'alal 'arsy, ya, mereka mentahrif kalimat ini istawa dengan menambahkan apa, huruf lam di antara ta, ya, dan wawu. Istawa ditambahkan lam, ya, istaula, ya, ditambahkan lam antara ta, istaula di antara wawu dan huruf alif. Istawa ditambahkan huruf lam, disisipkan di antaranya menjadi istawla. Demikian sama persis ucapan Mu'tazilah ini, ya, dengan mereka orang Yahud. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, فَانْظُرْ مَا أَشْبَهَ لَامَهُمْ أَلَّتِ زَادُوهَا بِنُونِ الْيَهُودِ الَّتِ زَادُوهَا. Ya. Sungguh persis lam yang mereka masukkan, mereka tambahkan dalam kata istawa ini, persis sama dengan nun yang mereka tambahkan oleh orang Yahud dalam kalimat hitta. Ya. Ini diantara sekian bantahan yang menunjukkan kebatilan, ya, pemaknaan istawa dengan kalimat istaula. Ya. Baik. Terakhir adalah tentang salah satu contoh yang lainnya tentang makna atau penafsiran Al-Quran dengan Al-Arabiyah, ya. Yaitu ayat Allah Azza wa Jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah, ya. Al-ilah bimakna ma'bud, ya. Fayakunu, sehingga makna la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah, tidak ada ma'bud kecuali Allah. Walamma kanat al-ma'budat min dunillah kathirah, ya. Dan karena ma'bud, ya, sesembahan-sembahan manusia itu banyak, beragam, macam-macam. Ya. Masing-masing kaum memiliki apa? Tuhan. Memiliki sesembahan. Ya. Bahkan juga sebagian yang menisbahkan dirinya sebagai muslim pun memiliki apa? Wali-wali, sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Mereka berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian memaknai kalimat la ilaha illallah dalam ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada tambahan idhafah kalimat haq. La ma'buda haqqun, tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna yang benar. Kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda. Ilah bermakna ma'bud. Kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud yang haq selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jami'ul ma'budat batilah illa Allah subhanahu wa ta'ala. Semua sesembahan adalah batil melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan hal itu dikarenakan Allah azza wa jalla al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dan apa yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Nah. Baik. Dan dari penafsiran makna ilah ini, ya, makna ilah yang tadi kita katakan ilah maknanya adalah ma'bud secara lughah, ilah maknanya apa? Ma'luh, ma'bud. Maka menjadi jelaslah, ya, khata' atau kesalahan sebagian besar atau banyak dari kaum muslimin yang mereka mengingkari ketinggian Allah, ya, uluwullah azza wajal di atas arsy-Nya, terus singgasananya, dan mereka berdalil dengan ayat dalam surat Az-Zukhruf ayat 84. Nah, ini ada sebagian orang yang mengingkari uluwullah, ketinggian Allah di atas arsy-Nya. Mereka menjadikan ayat sebagai dalil atau penguat pendapat mereka. Apa dalilnya? Kata mereka, mereka berdalil dengan surat Az-Zukhruf ayat 84. Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Ya. Coba perhatikan kalimat ini, wa huwal ladzi, dan dialah yang fis sama, yang di langit itu ilah. Ya. Wa fil ardi ilah, dan di bumi juga adalah ilah. Ya. Ya. Kalau kita tidak memahami secara bahasa makna ilah, maka mungkin akan terbawa dengan penafsiran atau pendapat mereka yang mengingkari uluwullah. Mereka mengatakan, lihat ayat ini menunjukkan Allah itu di langit, di bumi, di mana-mana. Wa huwa alladzi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah ilah yang di langit dan ilah yang di bumi. Ya. Maka setelah kita memahami makna ilah, maka kita bisa membantah mereka. Ilah maknanya ma'bud. Allah dialah yang disembah, ya, oleh yang oleh makhluk-makhluk yang di langit. Wa ilahun fil ard, dan dialah ma'bud yang disembah oleh makhluk-makhluknya yang di bumi. Sementara Allah azza wajal istawa 'alal 'arsy min fawqa sab'i samawat. Allah taala tetap berada di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh di atas arsy-Nya. Allah tetap tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya, dan dialah yang disembah oleh siapapun dari makhluknya yang di langit ataupun yang di bumi. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita nukilkan dari risalah beliau, kaifa nafhamu al-Qur'anul Karim, menggantikan asatidah yang berhalangan hadir pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.